menyebut Allahu kantuhan di kelom iwalang ilom siru mamunduh kindokarum di tahun 86 banjir Lampung Selatan. Di tahun 86 banjir Lampung Selatan. Lamun mulut saya kapong di tengah kebanjiran. Lamun mulut saya kapong di tengah kebanjiran. Kena gunung tenggamus manane pesawahan nalahan di tebing helus lepak pepon di bulan nalahan di tebing helus lepak pepon di bulan Kanas ni banjir khat.